tidak ada kehidupan yang dicipta terkecuali tercipta oleh Rabbul Alamin, dicipta oleh Allah, bukan dicipta oleh makhluk lain. Seorang suami istri menikah belum tentu bisa menumbuhkan seorang anak. Demikian pula hewan belum tentu bertelur. Demikian pula tumbuhan belum tentu tumbuh jika ditanam. Kan tetapi ada samudra ketentuan ilahi yang mengatur segala kehidupan dan mengatur setiap nafasku dan nafas kalian. Ya Allah Maha tahu berapa jumlah nafas kita. Ya Allah Maha tahu berapa jumlah debu yang kita injak. Ya Allah Maha tahu berapa kali kita akan melihat matahari terbit. Dia Maha tahu perasaan kita. Apakah kita menyesali dosa atau justru sombong merasa tak butuh pengampunan? Maha melihat, sedang melihat jiwamu, wahai hadirin hadirat. Wahai saudara-saudariku yang kumuliakan, ingatlah zat yang paling pantas untuk diingat. Telah bersabda Nabi Yuna Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ar-rajul la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dhira, fa yasbiq 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Fa inna ar-rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dhira, fa yasbiq 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Demikian riwayat sahih Bukhari. Bersabda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara manusia itu yang beramal dengan amalan ahli neraka hampir sepanjang hidupnya, sampai antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal saja. Maksudnya satu jengkal saja lagi nafasnya, beberapa nafas lagi ia akan wafat dan dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi didahului kehendak ilahi, maka ia beramal dengan amal ahli surga, bertobat kepada Allah dan dia masuk ke dalam surga. Ada lagi kelompok yang beramal dengan amal ahli surga, sampai antara dia dengan surga tinggal satu hasta saja, lalu didahului oleh ketentuan Allah terlebih dahulu. Dia beramal dengan amal ahli neraka dan dia masuk neraka. Kita bertanya, kenapa ini dan lalu apa gunanya ibadah? Lalu apa gunanya meninggalkan dosa? Kalau tahu kesemuanya sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Jawabannya bukan itu. Hadis ini adalah tadzir dan tabsyir. تبشير للمذنبين التائبين والتنذير للصالحين المتكبرين. حديث ini mempunyai dua makna, membawa kabar gembira dan harapan bagi para pendosa. Walau kau tinggal sejengkal saja dari api neraka, Allah masih bisa membuatmu dan menerima taubatmu dan kau kembali kepada Allah dalam keadaan masuk surga. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah mampu membolak-balik keadaan tiga jiwamu bagaimana keadaannya terhadap Allah, karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama persangkaan hambaku. Seorang hamba siang dan malam tidak pernah bisa meninggalkan dosa. Siang dan malam tidak terlintas berbuat baik. Tiba-tiba sekilas ia melihat atau mendengar sesuatu yang baik di dalam Islam, maka berubahlah ia kepada cahaya keindahan keridhaan ilahi. Demikian keadaan para sahabat Rasul radhiyallahu anhum wa radhiyallahu, orang-orang yang bejat, orang-orang yang kejam dan sadis, berubah menjadi ahli sujud. harus menjadi orang yang selalu tangannya terpemadah menengadah kehadiran Allah, menjadi orang yang paling khusyuk di muka bumi, terkena sinar cahaya nabawi yang diterbitkan oleh Allah untuk membawa kebahagiaan yang abadi, yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sang pembawa risalah kebahagiaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad. Dan dialah Allah yang menerbitkan rahasia kebahagiaan itu, dan dialah Allah yang memiliki segala kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu beramal baik? Lalu sudah tinggal satu hasta saja dengan surga, sudah tidak melalui ketentuan Allah, dia masuk ke dalam neraka. Beramal dengan amalah di neraka, lalu apa gunanya ibadah? Bagaimana saya katakan, ini adalah tanzir lisaliin al-mutakabbirin. Ini adalah peringatan bagi orang yang banyak beramal, jangan sombong dengan amalnya, barangkali dengan kesombongannya itu bisa Allah balik dia berubah menjadi orang yang menginginkan perbuatan baik dan jawaban dalam keburukan. Demikian indahnya Syanawi menuntut para pendosa dan para salih, menuntut orang yang berbuat baik selalu dan menuntut orang yang selalu berbuat dosa agar berpadu dalam satu kemuliaan ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhannas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tadkhulu kullu murdi'atin lamma ardhat وتضعف كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah berfirman, wahai manusia berhati-hatilah dan bersiaplah, inna zalzalatas sa'atu syai'un 'adzim, kan datang hari kiamat kepadamu. Sang pencipta alam semesta yang menciptanya dari tiada, yang menghamparkan permukaan bumi dari tiada, yang membentangkan angkasa raya sebagai lambang keindahannya dari tiada, mengatakan bahwa akan datang hari kehancuran. Sebagaimana ini semua ada dari tiada, ini semua akan berubah menjadi tiada karena ini semua milikku, kata Allah. Adakah manusia memiliki dirinya sendiri? Ia tidak bisa mencipta sebutir sel tubuhnya. Berapa miliar sel tubuh kita yang berfungsi setiap hari? Siapa yang memerintah sel tubuh kita untuk berfungsi? Siapa yang memerintah sel tubuh kulit ketika kulit terluka, lantas ia merajut kembali sel-sel kulit yang baru? Siapa yang mengatur dan mengajarinya? Allah, Allah, Allah, nama yang paling berhak diragungkan dan disebut sepanjang waktu dan zaman. Sebelum kita berpikir dan mengingat Allah, Allah sudah memberi kita kehidupan dan itu pemberian yang tidak bisa diberikan oleh makhluk satu sama lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mengajak kita berzikir sudah menjadikan alam semesta ini gemuruh berzikir. Hadirin hadirat, namun manusia tidak mendengarnya. Alam semesta berzikir kehadratullah, mengagungkan nama Allah. Tersisalah jiwaku dan jiwa kalian yang sepi dari zikrullah. Keadaan teman-teman kita bangga dan tenangnya dengan narkotikanya, tahukah dia jika tersingkat baginya keadaan temannya yang sedang menggelepar di alam barzakh karena perbuatan itu? Jika ia melihatnya, niscaya dia akan sujud dan tidak mengangkat kepala dari sujudnya hingga wafat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika jenazah orang itu wafat dan diusung, jika jenazah salihin yang berkata gendimuni, majukan aku, majukan cepat, bawa ke makam, aku akan mendapat kemuliaan. bilang yang wafat itu adalah orang yang fasik. Banyak perbuat jahat, banyak perbuat zalim. Maka ia berkata, ya Allah, aina yadhhabu biha? Timu dibawa ke mana jenazahku? Jangan cepat-cepat dibawa dikuburkan. Aku akan bertanggung jawab. Hadirin hadirat, Rasul bersabda, suara jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lau sami'ahu sahih. Jika mereka mendengarnya, mereka akan lompat dari takut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dengan zalzalata syai'un 'adzim. Hari kiamat itu adalah hal yang sangat dahsyat. Kenapa kejadiannya itu? Yauma tatalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamli hamlaha. Hari itu orang yang punya bayi yang diasuh dirempar bayinya dan meninggalkan semua anak, takut dimintai pertanggungan jawab. Anak ini kau titip baik atau tidak? Kau susui dengan yang halal atau tidak? Kau ajari dia keagungan namaku atau tidak? Dari takutnya dilempar semua anak-anak asuhan. وَتَضَحُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Dan wanita yang hamil menggugurkan kehamilan. Kenapa? Tidak mau bertanggung jawab atas satu nyawa lagi setelah dirinya. Bertanggung jawab atas dirinya saja susah, apalagi bertanggung jawab atas bayi yang baru lahir. Apakah diberi makanan yang halal? Apakah hari-harinya diperbuat dalam keadaan yang baik? Wajar nasa sukara mampi sukara walakin ada patuhi sendiri. Kalau kan lihat manusia itu lagi kesana kemari memberikan mabuk dari takutnya panggilan-panggilan api neraka, karena api neraka memanggil para pendosa. Kau lihat mereka seakan mabuk, mereka bukan mabuk tapi melihat dahsyatnya kejadian di hari kiamat. Jika ia jenis turun bergetar para sahabat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika ayat ini turun, bagian para sahabat berjatuhan dari takutnya kepada Allah pada firman ini. Nabi mengumpulkan mereka, manusia yang paling berkasih sayang, manusia yang paling ramah, manusia yang tidak senang melihat orang lain sedih dan risau. Saya berkata, afsyiru, afsyiru, sini-sini, mendekat kepada Rasul. Jangan berkelimpangan menangis seperti itu. Sini-sini kepada Rasul, kumpul dekat denganku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atarawna antakuna ruku'a ahli jannah. Hei umatku, Rasul, kalian ini aku harapkan pasti menjadi seperempat penduduk surga. Mendengar kata-kata itu, lalu mendengar ayat yang mengerikan, dihibur oleh Rasul. Maka pernah kata sahabat, kami bertakbir, Allahu Akbar, Masya Allah, seperempat ahli surga umat Muhammad. Maka ketika para sahabat terlihat gembira, Rasul tapa lagi, atau gerunan, takunan, tulisan, akhirnya. Kalian tahu bahwa aku minta pada Allah bukan seperempat, bahkan sepertiga daripada ahli surga. Maka pernah Allahu Akbar, para sahabat bertakbir lagi. Lalu Rasul tersenyum dan berkata, amana ratau anak takunan nisbahul jannah. Hei, kalian tahu kan bahwa aku berdoa kepada Allah agar kalian umat Muhammad ini menjadi setengah ahli surga. Maka sahabat bertakbir. Terputus riwayat Sahih Bukhari ini. Diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih bahwa Rasul dipilihkan oleh Allah mau memasuk setengah umatnya masuk surga atau syafa'ah. Beliau memilih syafa'ah karena kalau syafa'ah seluruh umatnya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahkah jika kita mencintai Nabi Muhammad? Itu ayat yang menggetarkan Nabi langsung menghibur dan menenangkan sahabat. Inilah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, hadirin hadirat, manusia yang paling tidak pernah ingin mengecewakan orang lain. Ma'abad Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman Allah insya'a akalan wa idla'a insya'a taqwa insya'a farqa. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak mau mengecewakan makanan sekalipun. Itu makanan bertasbih. Jangan kau kira makanan itu benda mati tidak bertasbih. Ia benda mati, tapi dia hidup-hidup, punya selesai hidup. Rasul tidak mau mencaci makanan. Kalau tidak suka, aku tidak suka nih manisan, kepahitan, atau keasinan. Saya tidak suka makanan ini. Tidak mau. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka tidak dimakan. Kitab akhlak Nabi Muhammad SAW yang tidak mau mengecewakan makanan sekalipun. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tiadalah beliau berikan untuknya dua hal, ma khuyira baina amrayn illa akhadha aisyahuma. Kalau disuruh milih dua hal untuk umatnya, pasti milih yang lebih ringan untuk umatnya. Sallallahu alaihi wasallam sampai saatnya kita dengar riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salat." Kalau bukan karena takut merisaukan dan memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka memakai siwak setiap kali akan salat. Kira-kira kalau seandainya ini jadikan wajib pakai siwak, memangnya berat atau tidak? Tidak berat. Kecuali kalau disuruh setiap mau sholat menginjak bara api dulu, itu berat namanya. Kalau cuma setiap sholat pakai siwak, apa beratnya? Hal seringan itu pun sama, kita ingin memberatkan kita. Inilah idola Sayyidina Muhammad. Kenali idola Muhammad Rasulullah, bukan orang yang tidak pernah sujud kepada Allah dan hari-harinya hanya membuat kebiadaban makin besar di muka bumi. Bagaimana muslimin mengambil idola mereka? Muslimin mengeluarkan harta yang banyak untuk membeli tiket kumpul bersama mereka, alhamdulillah, kumpul bersama orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Bukankah idola kita manusia terindah Sayyidina Muhammad yang berkata, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salat." Kalau tidak takut memberatkan umatku setiap waktu salat, kuperintahkan pakai siwak. Ingin rasanya kita jawab, "Tidak berat ya Rasulullah, kami siap cuma karena indahnya hatimu dan lembutnya hatimu dan kasih sayangmu." Beliau tahu manusia ini bukan hanya ibadah seperti malaikat, ada yang punya keluarga, ada yang punya rumah tangga, ibu yang mengurus anak, anak yang bakti pada ibu, ayah yang kerja. Rasul tahu itu. Menjadi indahnya dan ringannya dan menakjubkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang yang mengadu, "Ya Rasulullah, mulai sekarang aku tidak mau lagi salat subuh berjamaah di masjid itu." Rasul tanya, "Kenapa? Tidak mau salat berjamaah subuh, kenapa?" "Tapi si imamnya baca surat terpanjang, baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu hampir 3 juz, ya. 2 juz semuanya. Salat subuh panggil oleh Rasulullah." Bukan orang ini yang ditegur. Semestinya orang ini ditegur, karena ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak ingin kerja?" berkata, "Aku punya kerjaan ya Rasulullah, aku bekerja." Kalau aku duduk hadir salat subuh di situ, bagaimana dengan pekerjaanku? Kan Rasul itu mestinya menempurnya dan menghardiknya. Kau ini pentingkan dunia apa sholat? Kerja apa sholat? Mestinya kan begini. Tapi Rasul panggil imam. Rasul justru menempur imam itu dengan teguran yang tegas. mereka, ada yang bekerja, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang sibuk. Jangan memberatkan orang, kecuali jika kau ingin membawa salatmu sendiri, salat sunnah, silakan panjang-panjangnya. Tapi kalau untuk umat, lihat maunya mereka, maunya salat yang salatnya setengah juz panjangnya, silakan. Maunya yang seperempat juz, mau yang 100 ayat, mau yang 10 ayat, ikuti umatmu. Tapi jangan beratkan makmum. Sampai beliau berkata, afattanun anta ya Mu'az, apakah kau ini membawa fitnah? Yassiru wa la tu'assiru. Rasul bersabda, ringankan orang-orang ini, jangan diberat-beratkan. Demikian indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti keberkahan muncul pada beliau dan pada hari-hari beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tiada henti-henti yang melimpahkan kemuliaan bagi mereka yang ingin memuliakan hidupnya dengan tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu waktu mengikuti bukatinya beliau. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi tiga orang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tidak jawab. Kali yang ketiga Rasul bertayamu lalu menjawab salam. Persahabat berkata, ya Rasulullah, dari tadi kami bersama kau tidak jawab. Kami kira kau murka pada kami dan kami adalah ahli neraka. Bukan itu, kata Rasulullah SAW. Aku tidak menjawab salam kecuali dalam keadaan suci. Adakah akhlak seperti ini? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Isyarat Sahih Bukhari buka dua makna. Makna yang pertama, Nabi tidak mau dari memuliakan tamunya menjawab salam dalam keadaan tidak wudu itu tidak sopan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dikira wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau itu sungguh berada di dalam akhlak yang agung. Kenapa? Mau terima tamu menjawab salam saja harus wudu dulu. Tidak ada air di depannya, saya mau baru jawab salam. Kemana yang pertama? Makna yang kedua, Nabi tidak mau menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan wudu, karena assalam adalah nama Allah. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang baru saja kita baca tadi, ana ma'a abdi haitsu ma dzakarani wa taharraka bi syafaatihi. Aku bersama hamba-hambaku ketika hamba-hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maknanya bukan berarti Allah bersama dia secara dada, tapi menunjukkan betapa cinta dan senangnya Allah kepada orang yang mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu bukan hanya dengan hati. Sebagai orang berkata, bukan hanya dengan bibir, dengan hati itu mengingat Allah. Ternyata kita dengar di sini hatinya, watahakaka bimisyaka, bergetar bibirnya, menyebut namaku, bersamaku. Bukan bersama dengan Allah tentunya, bersama cintanya Allah. Tiga bibirnya bergetar itu menyebut nama Allah, maka ia sedang bersama kecintaan Allah. Ternyata Allah ini masih menghargai bibir yang menyebut namanya. Allah sangat memuliakan bibir yang mengagungkan namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah indahnya zikir. Jiwa dan sanubari kita berzikir kepada Allah. Jangan jadikan zikir ini hal yang aneh dalam diri kita. Hadirin, zaman sekarang orang bicara rindu dengan teman wajar, rindu dengan kekasih pantas, rindu dengan anak pantas, tapi kalau rindu dengan Allah kok kayaknya aneh. Padahal justru untuk ini kita dicipta, Memahat jin awal insa tidak diampun. Tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menghambal kepada aku. Apa bentuknya menghambal gunanya bagi Allah? Allah tidak butuh menghambal kita. Allah ingin kita dekat. Allah ingin kita dekat. Inilah kemauan Allah menciptamu dan menciptamu dan mencipta seluruh manusia keturunan Adam. Alaihi salatu wassalam. Allah ingin mereka dekat. Lalu Allah ingin beri mereka surga yang abadi. Dan jangan sembah selainnya. Jangan cintai lebih daripada kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertanya, aku ini orang yang awam terhadap cinta kepada Allah. Aku punya relasi, punya keluarga, punya teman, punya rumah tangga. Kipasnya kecil. Lalu bagaimana dengan cinta Allah ini? Tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak paksa manusia kecuali menurut kemampuannya. Kayaknya sih kalau di secara jujur aku lebih cinta yang lain daripada Allah. Aku lebih peduli pada yang lain daripada Allah. Malah jangan-jangan di antara kita lebih sibuk memikirkan sandalnya jangan sampai hilang saat dia bersujud kepada Allah. Bagaimana dengan keadaan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dari penyibullah Allah Subhanahu wa ta'ala lahamah kesebut bagi lahamah kesebut. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa ini Rabbi? Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan ini Rabbi? Allah ajari lagi Rabbana tatwafidna innasina awastona. Wahai Allah, jangan hukum kami kalau kami salahkan lupa. Ini ucapan coba kita dengarkan. Kan ini ucapan yang sangat boleh dikatakan tidak adil. Sudah berbuat salah, minta jangan dihukum kalau berbuat salah dan berbuat hal yang lupa. Tapi yang ternyata yang mengajari adalah Allah. Aku ingin kau menyaksikan betapa indahnya kalimat-kalimat ilahi yang sangat membuka pintu asmaranya untuk memanggil cinta kita agar berpadu dengan cinta Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana tujajari Allah. Rabbana la ta'mil alaina isran kama ahmadahu ala alladina min qablina. Orang sebelum kami itu dahsyat berat, perintahnya berat, segala-galanya berat. Jangan kau bebankan kami seperti mereka. Rabbana ta'amilna ma'ala ta'agata dan nabi. Jangan bebankan kami beban yang kami tidak mampu. Rabbana ta'amilna ma'ala ta'agata dan nabi. Wa'afu'anna maafkan kami wa'afirana. Ampuni kami wa'afna. Dan sayangilah kami. Indahnya kalimat ini. Wa'afna. Sayangilah kami. Wasunnah al-Qawmil Kafirin. Tolong kami dari orang-orang yang jauh dan memusuhi Islam. Hadirat inilah doa. Saya teringat satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di mana Allah kebaikannya melihat hambanya yang baik. Allah itu senang pada hambanya yang berbuat baik. Ketika seekor anjing kehausan, saya menjilat tanah dari hausnya. Ini ada dua riwayat di dalam Sahih Bukhari. Riwayat pertama yang melakukannya adalah pria, riwayat yang kedua yang melakukannya wanita. Tapi tentunya kedua-duanya marak kali terjadi karena kedua-duanya ada dalam Sahih Bukhari. Pernah seorang pria melakukan, pernah seorang wanita melakukan. Sampai anjing itu menjilat di tanah dari hausnya. Ada sumur, maka dia segera mengambil air. Anjing tidak bisa masuk ke dalam sumur. Dia mengambilkan air untuk anjing itu dan diberikan kepada anjing itu. Anjing itu minum dengan puasnya. Anjing tidak bisa berterima kasih. Siapa yang berterima kasih kepadanya? Tidak ada. Fasyakkarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada hamba itu, Allah ampuni dosa. Allah yang terima kasih. Ya Allah, kebaikan pada seekor anjing hanya memberi minum seekor hewan najis, kau berterima kasih untuknya. Alangkah indahnya Allah, alangkah agungnya Allah, alangkah mulianya Allah, alangkah bersalah dan ruginya jiwa yang tidak mencintai Allah, alangkah indahnya nama Allah, alangkah mulianya keagungan Allah, alangkah berharganya orang yang ingin mendekat kepada Allah, alangkah berharganya pengampunan yang ditawarkan pada para pendosa. Maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus seluruh dosa-dosa kita. Ar-Rahman ya Rahim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, orang-orang yang berkumpul di majlis zikir ini, penyampaian saya yang terakhir sebelum kita pikir bersama, bahwa Allah memerintahkan malaikat khusus untuk mencari majlis-majlis zikir. Diturunkan ke bumi, masing-masing malaikat punya tugas. Ada yang diperintahkan khusus untuk mencari majlis-majlis zikir. Mau apa? Duduk, saksikan, hadir, dan banyaknya mereka itu sampai menghilang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu ketika mereka hadir, selesai mereka dari kehadirannya, ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha Tahu, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pada malaikat, ucapan dan percakapan ini diperuntukkan untuk umat ini agar tahu betapa mulianya Allah memuliakan orang yang hadir di majlis ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pada malaikat, apa ayu? Apa yang mereka perbuat? Mereka berzikir kepada Muhammad Allah yang guruni hal rauni. Mereka berzikir menyebut namaku, berzikir kepadaku. Apakah mereka melihat aku? Mereka berkata, wallahi annahum la yaraka ya Allah. Tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu. Maksudnya apa? Betapa indahnya jiwa yang berzikir kepada Allah, padahal mereka tidak melihat Allah. Allah sangat menghargai mereka. Allah tanya malaikat, kaifa ra'au ya Rabb? Lalu gimana kalau mereka melihat aku saat mereka berzikir? Mereka berkata, ya Rabb, kalau sampai mereka itu melihatku saat berzikir, mereka tidak akan berdiri dari tempat zikirnya, akan terus berzikir dan semakin khusyuk zikirnya. Allah bertanya, lalu bagaimana kalau apa yang mereka inginkan? Mereka berkata, mereka menginginkan surga, wahai Allah. Allah tanya, apakah mereka sudah melihat surga? Belum, wahai Allah. Bagaimana jika mereka melihat surga? Pasti lebih ingin meminta lagi, wahai Allah. Allah bertanya lagi, lalu apa yang mereka takutkan? Api neraka, wahai Allah. Dikatakan, apakah mereka sudah lihat neraka? Belum, wahai Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Ya Allah, mereka akan sangat ketakutan sekali kalau sampai melihat api neraka. Maka Allah berkata, usyidukum malaikati ini atrafartu lahum. Saksikan malaikatku, aku sudah menghapus seluruh dosa mereka. Malaikat berkata, ya Allah, ada di antara mereka itu yang hadirnya tidak ikhlas. Punya hajat kebetulan kepada temannya, numpang duduk di situ. Bagaimana dengan keadaannya? Tidak pantas dapat pengampunan. Allah menjawab, mumul julasa la yashqabihim jalisuhu. Mereka itu adalah orang-orang yang barang siapa duduk bersama mereka, Allah tidak akan menghinakan. Duduk bersama ahlul zikir pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin hadirat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita, kepada bangsa kita. kita kepada muslimin muslimat, menjauhkan musibah sejauh-jauhnya dari kita. Ya Rahman Ya Rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma afina wa tubina wa qadna wa ansurna wa farrij 'anna muslimin. Allahumma afina wa iyyahum jami'an sharra masa'ib ad-dunya wa ad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وعليك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعلى المسلمين الأذى والبلاء والقحط والحمى والجرمى وجميع أنواع البتات والمحن والأفراد والأسكان ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين لما شئت عاجلا ولاجلا بعافيتك وسلامتك برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا عظيم السلطان يا كثير الاحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا لطيف السنة يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا فنحن عبيدك أهلك وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل قريب ويا مغني كل فقير ويا مغوي كل غير ويا معمل كل مخير. يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم انا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام واكتبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نحرمك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat, kita akan memulai zikir jalalah bersama-sama dengan membaca zikir ya Allah sebanyak 1000 kali untuk mendoakan bangsa kita agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari pemilu yang semakin dekat ini dan juga pemilihan pemimpin bagi negeri muslimin terbesar di dunia ini agar membawa kemakmuran sungguh jiwa saya sangat risau, sangat risau, sangat risau seakan-akan kepala yang ingin pecah dan dada ini ingin hancur dari tempatnya memikirkan apabila yang muncul pemimpin yang menindas muslimin. Na'udzubillah ya Rahman ya Rahim. Hanya doa yang bisa kami minta, jangan sampai muncul pemimpin yang justru menindas muslimin, menindas para ulama, menindas para salihin, menindas majlis-majlis taklim ya Rahman. Ya muslimin sedang bangkit, pemuda sedang bangkit, masyarakat Islam sedang menginginkan kedamaian dan zikir dan salawat. Jangan kau jadikan kejadian muncul pecah belah dan hancur lumpur bangsa ini dengan kebiadaban ya Rahman. Ya Rabbi, kami sadar musuh-musuh Islam yang tidak ingin dengan kemajuan muslimin. Ya Rahman ya Rahim, inilah doa dan inilah munajat. Sebelumnya kita mulai zikir, alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan seorang saudara baru, saudari baru yang akan masuk Islam di majlis ini, disiapkan panitia jemaah isya di sebelah. Kita kepada bangsa ini, bangsa Indonesia akan kuat apabila hilang, generasi muda seperti ada semua betul-betul menjalankan bekerja sehari-hari tentang ibadah dan kecintaan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan karena itulah maka saya terima kasih, saya selalu datang bersama-sama dan semua dalam apabila ada kesempatan untuk bersama-sama memuliakan Allah kepada Rasul kita semua, dan sambil mendoakan semoga bangsa kita, negara kita diberikan rahmat menjadi badan yang baik barakallahu. Adalah dengan negara yang makmur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat yang dimuliakan oleh sesama bangsa-bangsa lain. Jadi kita semua bekerja berdoa kepada bangsa ini, semoga harapan dan doa kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. menulis berperbanyak doa dan munajat dan mengajak teman-teman berbuat kebaikan dan kedamaian. Terus wakili perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakili sebagaimana sabda beliau, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita berdoa tadi 1000 kali, ya Allah, agar Allah jadikan bangsa ini bangsa yang damai, bangsa yang makmur, dan pemimpin yang akan muncul adalah pemimpin yang membawa kedamaian dan kemakmuran, dan tentunya sangat membawa kedamaian dan membela muslimin muslimat. Dan semoga semua agama-agama yang ada di Indonesia ini damai dengan mayoritas muslimin yang ada ini, tidak saling antar satu sama lain, masing-masing mengerti haknya. Ya Allah, demikian keadaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, inilah doa dan munajat, dan tentunya harapan kita besar kepada mereka-mereka yang akan mengajukan diri sebagai pemimpin negeri ini. Dan semoga malam ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan muncul pemimpin yang membawa kemakmuran dan kedamaian, yang kebetulan telah Allah kumpulkan dan Allah hadirkan bersama kita di malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terakhir bersama-sama, ya Rahman Rahimin, berijal muslimin, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi muslimin muslimat, dan juga meminta kepada Allah pemimpin yang membawa kedamaian, pemimpin yang membawa kemuliaan, pemimpin yang menindas kezaliman, pemimpin yang membela kelemahan. Demikian doa kita yang terakhir, ya Rahman Rahimin, berijal muslimin, penutup daripada acara kita yang terhormat. Ya bye. situ banyak permintaan doa untuk yang sakit, maka mereka saya sebutkan satu persatu. Mereka yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan dan afiat. Dan mereka yang dipanggil oleh Allah wafat, saya juga tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga dimuliakan oleh Allah yang maha kuasa. Dan mereka yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Tidak lupa kita doakan ayahanda kita Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Soekarno dari panjangkan usia kemudian. Jika tahun 2009 ini adalah akhir masa bakti beliau, maka semoga berakhir dengan segala kebaikan. Dan ini justru awal daripada perjuangan beliau yang akan menjadi beban menanggung lebih dari 200 juta muslim musliman. Semoga diberi kesuksesan oleh Allah SWT. Tentunya semoga kehadiran beliau di malam hari ini adalah jawaban daripada doa kita. Kami berdoa majlis Rasulullah SAW akan diadakan pada hari Rabu 8 April 2009 di Masjid Baitur Rahman, Komplek GBP Golkar, Jalan Anggrek, Nelimoni, Sedigi, Jakarta Barat. Konvoi akan dimulai dari titik Masjid Al-Mawar dan selanjutnya akan diumumkan secara ikhlas. Kami lakukan majlis Rasulullah SAW satu malam ahad di Majlis Taklim Syubhat Madrasa Jalan Raya Bogor, kilometer 20, Keramat Jati, Jalan Timur, ukur 20.00 sampai dengan selesai. Jumat malam Sabtu 10 April Zikir Jalalah sebagaimana biasa di Masjid Madrasah Jalan Kembangan Selatan Jakarta Barat. Untuk malam Minggu kita akan meneruskan dengan ziarah ke Makam Al-Hawi Rabi Muhammad bin Ali Al-Haddad dan acara-acara yang malam Rabu malam Kamis kita akan berziarah ke luar Batam selepas daripada acara tersebut. Mungkin hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, minggu ini kita berbanyak ziarah, berbanyak zikir. Alhamdulillah kita terus memakmurkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim. Masa-masa kampanye sudah selesai, kampanye Rasulullah terus berlanjut tiap malam. Amin. Surya dan Mali, semoga dipanjangkan usianya, diberikan kesuksesan dalam perjuangannya. Amin. Allahumma amin. Kepada tiga pertanyaan yang mudah dan sering hari, cuba dengan tanda ketawa berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sawagi al-gawm min shadahu al-kul lamma tagaytahu tahuwa bil-hubbi fi kafahu wa sarrahu fi kathumma bahu Allahu والصلاة والسلام على طه الرؤوف المختار وآله الهداة الأقمار وعلى جميع أهل الصفا والاستبصار. سادتي وبعد طول انتظار نسعد بلقائكم على مائدة أهل الصدق الأخيار فنتشرف بأن نطرح على قلوبكم هذا الإصدار السابع من أحباب المصطفى. قلت لي قلبي أين حبي إلا وعلي أحببتما